Terima kasih kepada Diva Production Event Organizer and Entertainment, Mas Dani, matur sobat nuwun sangat. Oke, El Amaria, put your hands up in the air. Woo! To the A, ya. Cinta sudah buat kamu semua.